Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabi man tamasaka bidihi ilawmidin. Pemirsa dan pendengar Raja TV dan juga Radio Roja dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali di pagi hari Jumat ini kita dapat melanjutkan bahasan kita tentang faedah-faedah dari sejarah Islam. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk membahasnya pada kesempatan ini dan juga memahaminya serta mengambil faedah-faedah dari sejarah tersebut. Pentingnya belajar sejarah, salah satu dari orang-orang yang perhati sejarah menyebutkan bahwa sejarah itu adalah pelajaran bagi sekarang dan mendatang bagi generasi penerus. Ya, baik penerus umat ini mesti mengerti bagaimana sejarahnya biar mereka mendapat inspirasi dan pelajaran-pelajaran. Sebenarnya juga sering disebutkan dalam penyampaian-penyampaian oleh para ulama kita dan para ahli-ahli sejarah menyebutkan bahwa sejarah itu akan selalu senantiasa terulang, cuma tempat pelaku dan kondisinya yang berbeda. Baik, pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih berbicara tentang kekuasaan Yazid bin Muawiyah setelah wafatnya Muawiyah radhiyallahu anhu. Pembahasan ini memang kemarin sudah pernah kita mulai sedikit, cuman ada gangguan di saat penyampaian pada minggu yang lalu atau seminggu yang lalu pada kajian yang sebelumnya. Maka kita akan sedikit mengulas kembali sebagian daripada pembahasan-pembahasan yang sempat terputus pada pembahasan yang lalu. Banyak sekali sebetulnya omongan dan juga banyak sekali sebetulnya riwayat-riwayat yang menjatuhkan kepribadian dan kehormatan Yazid bin Muawiyah anhu dengan riwayat-riwayat yang dimunculkan, yang disebarkan oleh para penentang dari kekuasaan Bani Umayyah saat itu, terutama adalah orang-orang Syiah Rafidhah. Setelah kita menelaah dan membaca penjelasan ulama tentang kekuasaan Yazid bin Muawiyah ini dan berbagai orientasi orang dalam menulis sejarah, ada dua hal yang dapat kita jelaskan. Pertama adalah bahwa adanya gerakan dari kelompok-kelompok yang ingin merusak Islam dari dalam itu menjatuhkan kehormatan para penguasa kaum muslimin agar sehingga Islam itu digambarkan sebagai kegagalan di dalam membawa kesuksesan atau kemajuan atau kedamaian di dalam perpolitikan pemanya. Kemudian juga hal sama dilakukan oleh orang-orang orientalis. Mereka sengaja mencomot atau memilih riwayat-riwayat yang lemah, yang batil, yang sesat itu untuk dikemukakan sebagai semacam materi-materi yang seakan-akan itu sebuah penelitian, padahal itu adalah penelitian-penelitian yang pincang dan sangat tidak objektif di dalam menyampaikan sebuah fakta dan data. Nah, ini yang banyak terjadi dalam penulisan-penulisan sejarah, sehingga efeknya kepada sebagian generasi Islam yang bodoh dengan Islam, menganggap Islam itu penuh dengan perpecahan, pertikaian, permusuhan, ya, pertumpahan darah. Padahal mereka tidak tahu bagaimana berbagai kemuliaan para penguasa kaum muslimin, pengorbanannya, dan belum ada contoh sejarah Islam bagaimana Islam dalam mengemas sebuah kekuasaan yang sangat damai dan tentram, ya. Tentu yang namanya di dalam kekuasaan tentu ada hal-hal yang kurang pasti, ya, selama yang menjalankan kuasa itu adalah manusia. Tetapi sengaja sebagian kelompok membesar-besarkan, ya, padahal kalau kita banding dengan sejarah-sejarah umat di luar Islam, bisa dilihat dalam sejarah manapun saja, justru pembantaian-pembantaian, pembunuhan, perperangan dan kelicikan-kelicikan, penipuan-penipuan jauh lebih dahsyat, ya, dan lebih fatal daripada apa yang dilakukan dalam Islam, apa yang terjadi dalam Islam umpamanya. Ambil saja bagaimana sejarah, bagaimana kaum aborigin dihabisi, bagaimana masyarakat-masyarakat asli penduduk di Amerika, kemudian juga bagaimana Hitler menghabiskan membantai orang Yahudi, seterusnya. Itu tidak pernah terjadi dalam Islam. Pembungkaman bagaimana terjadi di berbagai kekuasaan-kekuasaan yang otoriter di masa Eropa Islam, ya. Itu banyak sekali sebetulnya, tetapi mereka sengaja mencari data-data di dalam sejarah Islam ini yang mendukung fakta agar seakan-akan masa Islam itu yang lalu itu ada Islam yang kelam dan penuh dengan kekurangan dan kebatilan. Nah, sementara mereka menutup keburukan dan kebusukan sejarah-sejarah orang Barat yang di dalam kekuasaan mereka penuh dengan bermacam bentuk kezaliman dan keotoriteran dan segala macamnya. Nah, ini yang perlu kita ungkap pentingnya sebetulnya bagi para dai dan juga kepada pemerhati ya perjuangan Islam, mesti mengungkap kebatilan-kebatilan yang disebabkan kepada para pemimpin Islam, kebohongan-kebohongan itu, agar generasi muda kita bangga dengan bahwa yang Islam ini telah mengeluarkan banyak pemimpin-pemimpin yang teladan, yang jauh berkualitas daripada dibanding dengan pemimpin-pemimpin di luar Islam, dari segi keadilannya, kejujuran, amanahnya ya, kemudian toleransi di dalam berbeda agama pun telah dicontohkan, yang tidak ada tandingan sebetulnya di dalam sejarah umat manusia sebenarnya yang berlalu di dalam sejarah Islam. Ini yang ingin kita munculkan selalu dan ingin kita terangkan kepada dunia, bahwa mereka sengaja menggali hal-hal yang memunculkan hal-hal yang negatif dari Islam, agar orang radi dari Islam, agar orang tidak suka dengan aturan Islam, agar orang tidak senang dengan ajaran Islam. Ya, itu jelas pasti ya. Maka sebetulnya di luar Islam itu banyak mengambil data-data yang mereka gunakan itu daripada kaum Syiah Rafidah, dari kitab-kitab mereka. Karena memang kita-kita Syiah Rafidah begitu banyak sekali riwayat-riwayat yang sengaja menjatuhkan kehormatan para sahabat, para khulafaur rasyidin, kemudian para pemimpin-pemimpin kaum muslim setelahnya. Baik, itu sedikit faedah untuk mengugah betapa pentingnya kita harus mengerti sejarah, dan agar kita memiliki kepercayaan diri dalam memegang agama kita. Jangan sedikit-sedikit mengatakan seakan-akan sistem dan gaya kepemimpinan yang ada di Barat atau itu lebih baik daripada apa yang ada dalam Islam. Ini sebetulnya adalah sebuah kebodohan kita terhadap Islam, dan kebodohan kita juga terhadap kekurangan-kekurangan yang ada pada sistem-sistem yang dibawa di luar Islam itu sebut. Dan itu sistem itu sudah nyata ya, kerusakan dan efek buruknya kepada bangsa dan negara kita sendiri sudah nyata. Seperti apa yang sekarang ini dengung-dengung dengan istilah kebebasan demokrasi dan segala macamnya, atau toleransi, semuanya itu adalah kata bohong yang mereka selalu buaikan kepada umat Islam, agar umat Islam menjauh dari agamanya, umat Islam ya mau mengikuti budaya dan cara-cara berpikir mereka. Kita lihat, mereka selalu memakai dua senjata ya, ketika mereka ingin menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka yang beracun itu, mereka pakai pasal-pasal berbagai isu-isu namanya hak-hak asasi manusia, kebebasan berpendapat. Namun ketika kita ingin menjelaskan Islam dengan benar, menampilkan Islam dengan sebaik baik, damai ya, itu mereka akan tekan, wah ini adalah gerakan-gerakan radikal, ini adalah cara-cara anti NKRI dan segala macam, membuat isu-isu yang opini-opini yang menakutkan ya. Nah, ini perlu kita waspadai. Padahal kita umat Islam adalah yang terdepan dalam merawat bangsa ini, yang menjaga bangsa ini. Kalau bukan karena umat Islam merawat dan menjaga bangsa ini, sungguh bangsa ini sudah tidak ada lagi sebutannya di muka bumi ini. Itu kita yakini, dan itu kita banyak sekali bukti-bukti sejarah bagaimana kesetiaan umat Islam demi untuk tetap berdirinya NKRI ini dengan aman, tentram, jaya dan kuat ya. Maka ini perlu kita jangan tertipu dengan hal itu. Siapapun orang yang mengomong ingin menjatuhkan umat Islam, menjelek-jelekkan umat Islam, kita harus fair dan juga objektif dalam menilai. Kita tidak pungkiri di sana juga ada sebagian saudara-saudara kita yang salah dalam bertingkah, ya, salah dalam bersikap dalam menyampaikan dakwah, itu tidak kita pungkiri. Tapi itu bukanlah ukuran untuk semua umat Islam yang ada di Indonesia, apalagi ukuran untuk semua orang-orang yang mengajak kepada ajaran agama Allah. Ya, bahwa tidak ada yang lebih baik daripada ajaran agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW di muka bumi ini dalam berbagai sistem kehidupan, politik, ekonomi, sosial, masyarakat, kedamaian, ketoleransi, tidak ada. Belum ada contoh dari negara manapun yang dapat memberikan toleransi yang sebetulnya benar yang telah diberikan oleh Islam, di mana Rasulullah SAW ketika hidup di Madinah, di mana Islam ketika berjaya di bawah pemerintahan Umar bin Khattab, ya, semua umat manusia yang beragama di umpamanya yang berbeda agama dengan kaum muslimin saat itu di bawah kekuasaan Islam, seperti yang terjadi di negeri Syam ya, ketika umat Islam menguasai di sana, ada umat Nasrani dan ada umat Yahudi, itu mereka tidak pernah disiksa, dipaksa dan diintimidasi ya. Nah, ini jelas sebetulnya fakta-fakta ini perlu kita ungkap kepada dunia, kita ungkap kepada orang-orang yang buta matanya dari melihat kebenaran dan kejayaan Islam ya, kejujuran Islam dan amanah Islam dalam bersaudara ya, di dalam bina sebuah kedamaian ya. Ini yang maka penting kita belajar sejarah. Nah, oleh sebab itulah salah satu topik kita di kajian kita setiap pagi Jumat ini, kita mencoba memunculkan tanggapan-tanggapan para ulama kita terhadap isu-isu negatif dalam sejarah-sejarah Islam yang sengaja disebarkan oleh orang-orang orientalis ataupun para pengikut-pengikut orientalis yang mereka melihatnya sisi negatif saja. Tapi kita tidak pungkiri bahwa di dalam sejarah Islam juga ada sisi-sisi negatif yang memang itu adalah perbuatan-perbuatan yang memang itu ijtihad, memang itu kealfaan, memang itu sebuah dosa yang salah, jelas salah. Tapi itu bukan, itulah yang dominan, itu yang lebih yang menjadi ukuran, tolak ukur bagi kaum muslim, tidak. Makanya ulama kita yang salah itu dijelaskan di mana sisi kesalahannya, kenapa terjadi dan bagaimana solusi dalam menyikapinya. Itu yang dijelaskan para ulama kita di dalam sejarah Islam. Terutama di dalam kisah ini, kekuasaan Yazid, ada suatu peristiwa nanti yang kita bahas di dalam pelajaran kita ini, yaitu setelah kita menyebutkan bagaimana hakikatnya Yazid ini, kepribadiannya dari kecil, kemudian setelah dia diangkat menjadi sebagai Amirul Mukminin setelah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Nah, bagaimana perjuangan-perjuangannya? Bagaimana hubungannya dengan Ahlul Bait yang selalu digambarkan oleh sekelompok manusia, yaitu Syiah Rafidhah, seakan-akan selalu jadi perseteruan antara Bani Umayyah dengan kelompok Ahlul Bait. Nah, ini perlu kita ungkap, perlu kita kemukakan kepada umat agar umat tidak tertipu dengan berbagai opini-opini sesat yang dibangun selama ini oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Kemudian juga suatu peristiwa yang nanti akan kita bahas secara khusus dalam pertemuan kita yang berikutnya, yaitu adalah bagaimana cerita syahidnya Hussein, bagaimana peranan Yazid dalam ini, apakah betul-betul Yazid adalah yang memerintahkan untuk membunuh, dan bagaimana kejadian sebenarnya, ya, siapa sebenarnya yang melakukan pembunuhan terhadap Hussein, itu akan kita bahas, ya. Dan juga berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam keyakinan ketika terjadi terbunuh Hussein dilakukan oleh orang Syiah Rafidhah, seperti merayakan hari Syura, hari meninggalnya Hussein, sebagai hari besar di dalam Islam dengan bentuk menyiksa diri dan segala macam. Ini akan kita bahas insyaAllah pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Taip, sekarang kita akan kembali sedikit mengenal bagaimana kehidupan Yazid bin Muawiyah saat kecil. Sebenarnya telah kita jelaskan, Yazid Muawiyah adalah sesatunya anak Muawiyah yang laki-laki dari keturunan, ya, ya, ibunya itu namanya Maisun binti Bahdal Al-Kalbiyah, salah satu suku dari suku Arab, ya, suku Quraisy. Kana minal Arab, jadi ini adalah wanita dari perdesaan. Ya, kanat min Nasab bin Hasib, dan dia memiliki garis keturunan yang terhormat, istrinya ini, ya. Dan Muawiyah menikah dengannya, kemudian setelah mereka punya anak, maka Muawiyah mendidik anaknya di desa. Ini sudah pernah kita jelaskan dan sudah budaya dari orang-orang Arab dulu, jika seperti Nabi kita Muhammad SAW juga ketika beliau lahir itu dibawa ke Bani Sa'id, ya, Bani apa namanya, Bani Salimah, ya, ya, disitulah dididik beliau di Bani Salimah itu, untuk dididik di desa, karena desa itu di antara poin-poin yang disebutkan kenapa orang Arab menyusukan anaknya ke wanita-wanita yang ada di desa. Pertama, di desa itu pertama tata keramanya tinggi, terjaga sopan santunnya, kemudian mengajar anak-anak yaitu hidup tidak cengeng, berani, tangkas, ya, dan cerdas, kemudian juga segi bahasa, yang dimana di bahasa itu masih belum tercampur dengan bahasa-bahasa pasaran, bahasanya artinya kesastraannya tinggi di daerah-daerah pedesaan, bahasanya masih murni begitu, ya. Seperti mana kita lihat kalau sebetulnya, ya, daerah-daerah kota sudah banyak bahasa-bahasa gaul, ya, itu bahasa kita sekarangnya. Maka mereka mendidik anak-anak mereka di desa melalui pendidikan-pendidikan yang alami lah istilahnya, yang natural, ya, hidup apa adanya dengan sebagai kekurangan, sehingga anak-anak mereka itu anak-anak yang memiliki mandiri, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, ya, dan juga keberanian, ketangkasan, ya, tidak apalah istilahnya, tidak cengeng gitu, ya. Nah, itu jadi Muawiyah mendidik anaknya di desa, ya, ditinggal bersama keluarga istri di sana. Dari kecil Muawiyah sudah perhatian terhadap anaknya. Ya, bagaimana tidak, jangankan Muawiyah, bayangkan kita, ya, jangankan seorang sahabat yang mulia seperti Muawiyah tidak akan perhatian, tidak akan mungkin tidak punya perhatian terhadap anaknya, ya. Beliau lebih tahu tentang bagaimana tanggungjawab kepada anaknya dan mendidik anak, seorang anak, harga anak seorang soleh, pasti tahu. Kita aja sekarang begitu besar perhatian kita pada anak kita, bagaimana anak kita hendaknya memiliki pendidikan yang baik, ya, memiliki masa depan yang baik, sebagaimana kita juga memikirkan hal-hal itu. Jadi tidak seperti yang di, nah, ini jawaban untuk banyak riwayat-riwayat, yang terutama banyak perawinya yang terkenal itu Abi Mihnaf, ini seorang Syiah yang banyak merupakan riwayatkan yang negatif tentang Yazid Muawiyah ataupun tentang Bani Umayyah. Ini salah satu rawi yang terkenal itu ada disebut dengan Abi Mikhdaf. Dan dia tidak di kecil bukan seorang anak yang suka bermain-main membuang waktu, tetapi dari kecil ya Yazid Muawiyah ini sudah diajar ketangkasan. Nah, ini nanti yang kan kenapa Muawiyah mengutusnya ketika menjadi panglima perang waktu menyerang Bizantium, kerajaan Romawi. Ini jelas berarti anaknya mampu. Tidak mungkin dia memberikan, bahkan di bawah kekuasaan di dalam tempat sukan itu ada Abu Ayyub Ansari, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Zubair, ya, dan beberapa sahabat-sahabat lainnya yang senior ya. Nah, ini menunjukkan bahwa anaknya itu mampu. Kalau seandainya tidak mampu, mana mau para sahabat di bawah panglima perang yang dipimpin oleh anaknya ikut dalam perperangan itu. Ini menunjukkan bahwa kepribadian Yazid itu ada kepribadian yang ya, sama dengan pendidikan para seorang tua kepada anaknya, menjadi anaknya yang tidak cengeng dan memiliki pendidikan yang keterampilan ya, kebawaan segala macam didik anaknya oleh dia. Ini banyak nanti syawahid-syawahid yang menunjukkan untuk membantah isu-isu negatif yang selalu disematkan kepada Yazid bin Muawiyah rahimahullah. Baik, makanya disebutkan dari kecil dia sudah yatahalla bi syama'il nakhawa wasyahama, ini memiliki akhlak yang nakhawa yang mulia terhormat, syahama memiliki perbadian yang disegani, wal karam suka dermawan ya, kepribadian dermawan, wal muru'ah menjaga harga diri ya. Idh kana al-badu ashadda ta'alluqan bi hadhihi al-qataqalid, karena memang kehidupan di desa itu sangat memperhatikan kehormatan. Maka kalau di desa itu nilai-nilai dulu ya, kalau dulu itu nilai-nilai menghargai orang, kesopanan, nilai kesopanan itu sangat tinggi ya. Tidak seperti kota ngomong kepada orang besar nyebut panggil nama segala macam, tidak. Kalau di desa itu diajarkan ketika orang dewasa bagaimana cara manggilnya, jika orang tua bagaimana cara manggilnya, kira perempuan apa yang harus dipanggil, itu kita diajarkan. Jadi makanya anak-anak di desa lebih banyak memiliki tata krama yang sopan santunnya tinggi. Nah, ini yang diantaranya dulu orang-orang Arab itu mendidik anak-anaknya sebelum meningkat remaja itu di desa, supaya terdidik dalam akhlakul karima, keberanian, ketangkasan ya. Baik, ketika Muawiyah memaksa anak untuk tinggal di desa ya, untuk mendapatkan berbagai keahlian-keahlian ya, minal fasahah, yaitu keseseraan dalam berbahasa yang indah gitu ya, atau kalau dengan ilmu sekarang mungkin ilmu istilahnya komunikasi gitu ya, for public speaking gitulah bahasa kitanya, memiliki bagaimana cara berbicara ya. Nah, kemudian ketika anaknya sudah menganjak dewasa ya, bahkan anaknya dibawa ke, setelah dewasa anaknya dibawa ke Syam, kekuasaannya Muawiyah ya, dan belajar langsung dari Muawiyah. Anaknya Yazid ini mengajarkan hadis ya, belajar kepada para sahabat-sahabat yang ada di Syam saat itu ya. Oleh sebab itu Abu Zu'a Ad-Dimaski ya, maka dia adalah Yazid ini bagian dari tabi'in, mengatakan bagian dari tabi'in tabaqatul ula di antara masa-masa yang dipuji oleh Rasulullah SAW, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunhum tsumma alladziina yalunhum, termasuk dalam zaman ini gitu. Dan dia meriwayatkan juga hadis dari ayahnya, mayyari dilawi khairun yafaqihu fiddin, orang yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan yang begitu banyak, Allah akan jadikan dia orang yang paham agama. Dan hadis tentang berwudunya Rasulullah SAW di antara hadis yang diriwayatkan oleh dia ya. Kemudian setelah pindah ke Syam, ke ibu kota negara bersama ayahnya Yazid ini, ayahnya Muawiyah itu memberikan sebuah seorang pendidik khusus itu ya. Kalau kita ya, kalau di masa kita sekarang seperti umpamanya ya guru les lah gitu ya. Tapi khusus, ini pendidik khusus. Memang begitu budayanya para penguasa-penguasa Arab dulu, dia mencarikan seorang yang pintar dalam berbahasa ataupun ilmu fikih itu untuk mendidik anaknya ya, pendidikan khusus. Nah, guru anaknya yang terkenal dipilihkan oleh Muawiyah itu Dakfal bin Hamdalah As-Sudusi As-Syaibani, ini wafat 65 Hijriah ya. Mu'adim al-wadi Yazid, inilah yang mendidik anaknya Yazid ya. Wa kana Dakfal ala Allamatun bi ansabil Arab. Pertama, dia adalah pakar masalah garis keturunan bangsa Arab. Ahli berapa kabilah-kabilah, siapa keturunan-keturunan ansabil Arab, jenis garis keturunan-keturunan itu pakar dia. Ya, wa khassatan nasab Quraisy, tapi khusus secara khusus adalah tentang garis keturunan Quraisy. Ya, memang dan satu keistimewaan orang Arab sampai hari ini itu adalah mereka sangat menjaga garis keturunan, menghafal di mana saja garis keturunan mereka. Jadi tidak akan bisa menipu atau seseorang mengaku keturunan mereka dan dia tidak keturunan itu tidak akan bisa. Karena memang semua mereka itu punya raji keturunan. Si Pulan punya anak sekian, kemudian si A punya keturunan siapa saja, kemudian dari keturunan-keturunannya itu siapa saja, menikah dengan siapa siapa. Itu orang Arab menghafal seperti itu. Satu ilmu yang istimewa itu ilmu al-ansab namanya. Nah, ini pakar di antara yang ilmu yang dimiliki oleh Dakfal ini. Kemudian juga arifan bi adabil lughah al-arabiyyah. Kemudian juga pakar dalam masalah ilmu komunikasi bahasa Arab. Jadi dalam ilmu bahasa Arab, adab itu di sastra lah. Karena memang orang yang tinggi sastranya berapa efek kepada kecerdasan dalam berpikir, kelembutan dalam bersikap, semacam itu sangat tinggi ya. Makanya biasanya juga itu belajar ilmu-ilmu komunikasi, belajar ilmu public speaking itu sangat penting juga. Ini diantaranya disebut dalam bahasa Arab itu ilmu adabul lughah. Adabul lughah, disinilah seorang akan memiliki wibawa yang tinggi ketika berbicara. Dia itu adalah orang-orang yang bahasa kitanya adalah orator gitu. Nah, kemudian ini diantara secara singkat tentang Yazid ya. Sebelum dia diangkat oleh ayahnya menjadi putra mahkota untuk menggantikan ayahnya setelah mangkatnya Muawiyah. Baik. Kemudian jelas bagaimana Muawiyah ini memang bersungguh-sungguh menjadi anaknya seorang anak yang memiliki keterampilan, memiliki wibawa, memiliki pengalaman. Ya, di mana dia telah benar-benar mempersiapkan anaknya dengan persiapan yang matang, seperti yaitu ketika dia mulai melatih anaknya untuk memimpin perang. Karena kalau hidup di desa itu adalah orangnya pasti pintar naik kuda, pintar dalam memanah, ya, terbiasa berburu dan segala macam. Jadi ilmu-ilmu taktik perang, ilmu itu didapatkan dalam pengalaman-pengalaman yang ada di desa oleh mereka ketika mereka hidup di desa. Ya, maka Muawiyah pun telah mulai menjadi anaknya. Salah satu hal adalah dia kirim untuk menjadi panglima perang ketika menghadapi Bizantium itu. Maka riwayat-riwayat menyebutkan bahwa Yazid itu hidup dalam kemanjaan, ya, seorang anak yang sangat dimanjakan, kerjanya hanyalah berternak atau memelihara fuhud itu adalah kitanya harimau mainannya, yang kera dan sering minum khamar. Itu semua riwayat-riwayat yang penuh dengan kebohongan-kebohongan yang diriwayatkan oleh orang Syiah Asyari Isna Asyariah. Kemudian riwayat-riwayat itu disebutkan oleh para ulama-ulama dalam kitab mereka bukan untuk menunjukkan kebenaran riwayat itu, tapi untuk menunjukkan kelemahan riwayat itu, maka diriwayatkan dalam bentuk sanad oleh para ulama kita. Taib. Dalam satu kisah disebutkan, ya, di mana sebuah kitab dikarang oleh ini disebutkan bagaimana kepribadian Muawiyah ini disaksikan oleh Muhammad bin Ali bin Abi Talib. Muhammad bin Ali bin anak Ali bin Abi Talib, saudara dari Hasan dan Hussein. Ini sebuah kisah disebutkan yang dikenal dengan Ibn Hanafiyah, diwakilkan oleh Al-Baladhiri, anak Muhammad bin Hanafiyah, menemui Yazid pada satu kali di Dimashq. Ini seakan-akan dia sudah mungkin setelah dia menjadi raja ya, tapi di sini disebutkan pada saat itu Muhammad Hanafiyah menemui Yazid ini dan nginap di rumahnya ya berapa waktu lamanya. Kemudian tatkala dia di mana dia sebutkan Yazid sangat memuliakannya ya. Kemudian setelah Muhammad Hanafiyah ingin kembali ke Madinah, Yazid berkata kepada Muhammad Hanafiyah, "Ya Abul Qasim." Ini dalil menunjukkan bagaimana akhlaknya, kepribadian daripada Yazid ini. dia berkata kepada Muhammad Hanafiyah, anak dari Ali bin Abi Thalib, saudara dari Hasan Husaini, "Wahai Abul Qasim, in kunta ra'aita minni khuluqan tunkiruhu naza'tu anhu." Wahai saudaraku Abul Qasim, jika engkau melihat sesuatu dariku ada akhlak yang engkau tidak senang, ya, aku akan tinggalkan. "Wa ataitu alladhi tushiru bihi alayya," dan aku akan lakukan apa nasihatmu kepadaku. Maka Muhammad Hanafiyah mengatakan, "Wallahi law ra'aitu munkaran ma wasa'ani wa wasi'ani illa an anhaka anhu." Kata dia, kalau kata Muhammad Hanafiyah, "Demi Allah, seandainya aku ada melihat sesuatu yang mungkar, ya, tidak ada alasan bagiku untuk tidak mencegahmu dari melakukannya. Wa akhbiruka bil haqqi lillahi fihi." Ya, aku akan tunaikan memberitahu kepada engkau yang menjadi hak Allah di dalam hal itu. Lima akhadar, karena Allah telah mengambil, ya, perjanjian kepada orang-orang berilmu untuk menjelaskan apa-apa yang dia ketahui kepada manusia. Walaiktumuna walaiktumuhu, dan tidak boleh menyembunyikannya. Artinya di sini Muhammad Hanafiyah tidak sedikit pun melihat sesuatu yang perlu ditanggapi yang dinasihatkan kepada Yazid. "Umar itu minka illa khairan." Ya, aku tidak melihat dari engkau kecuali hal-hal yang baik saja, kata Muhammad Hanafiyah. Ini disebutkan oleh Al-Baladhiri dalam kitab beliau Ansabul Ashraf. Ya. Nah, kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam sebuah kisah bahwa Abdullah bin Muti', Abdullah bin Muti' ini adalah dia adalah berloyalitas kepada Ibnu Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair, ya, berjalan ke Madinah dan para teman-temannya, ya, kepada menemui Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad Hanafiyah setelah dibaiatnya Yazid, karena seakan-akan Abdullah bin Muti' ini mengajak Muhammad Hanafiyah untuk tidak setuju dengan baiatnya Yazid bin Muawiyah ini. Aradu ala khali Yazid fa'aba alaihim. Jadi dia mereka mendatangi Muhammad Hanafiyah ini agar mengajak Muhammad Hanafiyah mau menolak baiatnya Yazid ini, maka Muhammad Hanafiyah tidak mau menerima tawaran mereka itu, yaitu tawaran Abdullah bin Muti' ini. Faqala bin Muti', Al-Muti' menyebutkan kepada Muhammad Hanafiyah, "Inna Yazid yashrabu khamr wa yatruku shalah wa yata'adda hukmal kitab." Ini suatu fitnah yang menyebar, ya, disebutkan oleh Abdullah bin Muti' kepada Muhammad Hanafiyah. "Kami dapat berita bahwa Yazid itu minum khamar, orangnya meninggalkan salat dan banyak melanggar hukum Allah, banyak melanggar hukum Allah." Maka jawab oleh Muhammad Hanafiyah. Tadi Muhammad Hanafiyah kita sudah katakan beliau berpengalaman, sudah pernah nginap di rumahnya Yazid bin Muawiyah. Apa jawabnya Muhammad Hanafiyah? "Ma ra'aitu minhum ma tadhkurun." Aku tidak pernah melihat hal-hal itu pada Yazid. Apa yang kalian sebutkan tidak pernah saya lihat terdapat pada Yazid. Meninggalkan sholat, minum khamar, melanggar hukum-hukum Allah. Saya tidak pernah melihat, kata Muhammad Hanafiyah kepada Abdullah Muti' dengan beberapa orang temannya yang ingin mengajak Muhammad Hanafiyah untuk tidak setuju dengan baiatnya Yazid. Apa kata Muhammad Hanafiyah kepada mereka? "Qad hadartuhu wa aqamtu indahu." Saya sudah pernah menemuinya dan tinggal di rumahnya. "Fa ra'aitu muwadhiban 'ala shalah." Aku melihatnya orang yang sangat menjaga salat. "Mutahariyan lil khair." Orang yang sangat banyak berbuat kebaikan. Ya. "Yas'al 'anil fiqh." Bahkan dia bertanya dengan masalah-masalah fikih. Nah, ini menunjukkan bahwa dia belajar kepada Muhammad Hanafiyah. "Mulaziman lis sunnah." Orang yang sangat melaksanakan sunnah. Ini tanggapan siapa? Muhammad Hanafiyah. Kita tahu Muhammad Hanafiyah ini adalah termasuk dari anak Ali bin Abi Thalib yang ikut berperang bersama ayahnya Abi Thalib melawan Muawiyah. Melawan Muawiyah ketika perang Siffin. Nah, kalau seandainya ada sedikit rasa benci di dalam hati mereka atau ada sesuatu yang mungkin dijadikan bahan oleh Muhammad Hanafiyah. Lihat ikhlasnya para ulama, para sahabat, ya, para tabi'in di dalam berbeda pendapat mereka. Terjadi khilaf memang antara ayahnya dengan ayahnya, antara ayahnya Yazid itu Muawiyah dengan ayahnya itu Ali bin Abi Thalib. Tapi sesama mereka pun setelah selesai masalah tidak lagi menjadi permusuhan. Ini suatu faedah dalam sejarah Islam. Jadi, tidak digambarkan Islam itu terjadi suatu clash, suatu permasalahan mereka akan berpanjang, akan memperluas sampai kemana. Tidak, lihat. Ya, profesionalnya bahasa kita sekarang Muhammad Hanafiyah. Dia tidak pernah menjelek-jelekkan Yazid. Padahal sebetulnya kalau seandainya Yazid itu punya hal-hal yang negatif, pastilah dia akan sebutkan. Padahal karena ada latar belakang yang mungkin untuk memotivasi dia, Muhammad Hanafiyah ini, untuk berkata sesuatu yang tidak baik kepada Yazid. Kenapa? Karena ayahnya Yazid, yaitu Muawiyah, pernah berlawan dengan saudaranya, ayahnya sendiri, itu Ali bin Abi Thalib. Tapi tidak dimanfaatkan momen ini oleh Muhammad Hanafiyah. Ini seorang amanah ulama. Inilah para ulama, inilah para ahli ilmi di dalam sebuah bersikap tidak pernah menzalimi lawannya walaupun berbeda dalam apapun ya. Tapi kan di sini kita lihat ya, Muhammad Hanafiyah menghapus permasalahan masalah, tidak ada lagi hal-hal yang terjadi di masa yang berlalu antara ayahnya dengan Abi Thalib. Antara Muawiyah dan Abi Thalib pun setelah kita bahas juga tidak ada semacam dendam di antara mereka ya. Itu hanya mereka menghargai ijtihad masing-masing ya dalam menentukan solusi sebuah masalah yang terjadi di zaman mereka. Tapi satu pelajaran yang azim kita ambil dari sini, bagaimana kepribadian Muhammad Hanafiyah ini. Beliau ini orang yang jujur dalam berkata, di dalam bersikap, dan betul-betul menjalankan ilmunya. Gitu. Ini harus kita contoh bagaimana kita itu hendaknya dalam menyikapi sebuah masalah itu profesional, tidak membawa sebuah kezaliman. Kalau seandainya kita mungkin ya, mungkin kita akan katakan benar Yazid itu, saya sudah pernah ini, mungkin ada rasa dendam, ada rasa ingin untuk mencari-cari kesalahannya. Buktinya Muhammad Hanafiyah ketika ada orang membancing dia untuk tidak taat kepada Yazid, ingin mencabut bayat kepada Yazid, Muhammad Hanafiyah tidak setuju. Dan bahkan tuduhan-tuduhan itu ditepis oleh Muhammad Hanafiyah karena dia tidak melihat hal itu. Nah ini yang harus kita lakukan sebagai seorang ulama ya, jangan pula kita malah suka karena pro dengan sebuah hal, dengan sebuah kebijakan, pro dengan sebuah partai atau sebuah kelompok, kita membuat suatu opini-opini yang berlebihan ya, yang tidak sesuai dengan fakta, itu tidak boleh. Seorang ulama tetap poinnya dia adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan nasihat untuk umat dengan benar, tepat, tanpa perlu terbawa dengan emosional-emosional kondisi-kondisi yang ada ya. Nah, subhanallah, kita lihat kepribadian-kepribadian itulah yang ingin kita kemukakan, kepribadian kepada yang mula ini kita munculkan kepada umat lain, tidak hampir tidak ada gitu, kejujuran yang luar biasa. Nah, kata Muhammad Hanafiyah, dia adalah orang yang rajin sholat, sangat rajin berbuat baik, bertanya tentang ilmu ya, kemudian suka melaksanakan sunnah, mulazim oleh sunnah. Qalu, apa jawaban mereka tadi? Subhanallah, setelah dijelaskan oleh Muhammad Hanafiyah, yang Muhammad Hanafiyah ini bin Ali bin Abi Thalib menyaksikan sendiri yang mata kepala, tapi mereka menjawabnya dengan apa? Dengan prasangka. Ditanya oleh Muhammad Hanafiyah nanti, zakana minhu tasannu alak. Dia jawab ini, apa yang dijelaskan Muhammad Hanafiyah ini, itu dia lakukan demi berpura-pura di hadapanmu. Itu hanya dia lakukan demi berpura-pura di hadapanmu, itu pura-pura saja. Nah, qala Abu Hanafiyah menjawab, wa man alladhi khafa minni? Kenapa dia harus takut pada saya? Pada dia ada seorang amir. Memin apa yang harus takutkan? Aura jangan hatta, atau apa yang diharapkan pada aku sehingga dia harus berpura-pura di hadapanku? Itu tanggapan kalian tidak masuk akal. Ya, kalau kalian katakan dia di hadapanku berpura-pura, apa yang buat dia harus berpura-pura di hadapanku? Kata Muhammad Hanafiyah, kekuasaan berada di tangannya, apa yang harus diharapkan dari saya oleh dia? Hatta lira li khusyuk. Apa faedahnya dia munculkan pada hadapanku, dia itu seorang yang khusyuk ya. Summa afata'a ini summa afata'a alaku afatli'ukum afatli'ukum ala ma tadhkuruna min syarbil khamr. Kemudian dia tanya lagi mereka, apakah kalian pernah melihat dia minum khamar? Tanya oleh Muhammad Hanafiyah, pernah kalian lihat? Fala in atla'akum ala dhalik fa innakum syuraka'u. Kalian memang pernah melihat bersama-sama, berarti kalian dulu bersama-sama dia adalah orang seperti dia juga ya. Wa illam yakun atla'akum yadika wa illam ya atla'akum fama yahillukum an tashhadu bima lam ta'lamu. Kalian tidak melihat, tidaklah berhak kalian memberikan persaksian sekalian yang tidak tahu tentang hakikatnya. Nah, jawab mereka lagi, qalu innahu indana lahaqqun. Yang penting apa, pokoknya menurut kami itu benar. Nah, ini inilah modelnya, tipe orang yang bila dijelaskan kebenaran tetap saja ngeyel. Subhanallah. Coba bayangkan, Muhammad Hanafiyah seorang sahabat ya, ya yang mulia ini ya bertanya ya Muhammad Hanafiyah bukan sahabat, seorang tabi'in yang begitu mulia ini menjelaskan dengan fakta yang dia saksikan. Justru mereka membantah dengan perkiraan-perkiraan mahifisu yang tidak benar. Ditanya kalian melihat? Tidak melihat. Sudah nyata itu pendapat mereka itu tidak punya data dan fakta. Mereka tetap, itu menurut kami benar, pokoknya benar. Begitulah model orang-orang yang sudah mengikuti hawa nafsunya. Sudah disampaikan dalil, sampaikan ini tetap ngotot, gitu dah. Maka dia katakan, qalu innahu indana la haqqun, pokoknya itu menurut kami benar. Wa illam yakun ra'ainahu, walaupun kami tidak melihatnya. Subhanallah. Walaupun kami tidak melihat, kami yakin dah. Faqala lahum, maka Muhammad Hanafiyah menyebutkan, aballahu dhalika ala ahli syahada, Allah tidak menerima hal seperti itu dari orang-orang beri persaksian ya. Walastu min akra min amrikum fi syai, aku tidak mau ikut campur urusan kalian sedikit pun, kata Muhammad Hanafiyah. Ini sebutkan dalam berkata dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Masih banyak sebetulnya, ya, dari kibar tabi'in ini, Muhammad Hanafiyah salah seorang syahid ini. Muhammad Hanafiyah ini salah seorang tadi yang bukan seorang sahabat, ya. Nah, coba lihat persaksian dari seorang tabi'in yang mulia ini, dan kita tahu sejarahnya bagaimana beliau juga seorang anak Ali bin Abi Thalib, dikawal bagian dari keluarga Al-Bait, ya. Sebetulnya tetap menjalin hubungan dengan keluarga Muawiyah. Tadi kita sebutkan di mana Muhammad Hanafiyah berkunjung kepada rumah ke Yazid dan sempat bermalam tinggal berapa waktu di rumahnya. Baik. Ini yang tadi disebutkan, kalau seandainya ada celah-celah yang buruk, tentulah Muhammad Hanafiyah juga tidak akan segan menyampaikan hal itu. Nah, maka di sini ada tanggapan dari para ulama, kita menyebutkan fa'arabihi ayyakuna aduwwan lahu karihan li mulkihi wa waladihi. Ini disebutkan ma'abihi ay ma'ali radhiyallahu an tabi'in jalil, di mana ungkapan tadi diakhir dari seorang tabi'in yang terhormat, ya. Tamba'u kadzalika min kaunihi sadara mimman qatala Muawiyah ma'abi. Dan itu pun pernyataan itu lahir dari seseorang yang ikut bersama ayah dalam waktu berperang melawan Muawiyah. Ini yang tadi kita sebutkan ketika perang Siffin. Ya, tidak akan mungkin seorang, mungkinkah ada orang membaring menuduh bahwa Muhammad Hanafiyah itu adalah pro Yazid, ya, mencari muka, mencari jabatan, asam tidak. Ya, kecuali itu orang-orang yang memang punya rasa benci kepada keluarga Al-Bait, ya. Karena memang menurut mereka setiap riwayat-riwayat yang ada dari Al-Bait memuji para sahabat Nabi ataupun para keluarga Muawiyah bin Sufyan atau Bani Umayyah, mereka anggap itu saja sebagai taqiyah dan segala macam. Dari mana bertaqiyahnya di sini Muhammad Hanafiyah, apa tujuan bertaqiyah, karena dia bukan seorang yang memiliki kepribadian yang busuk seperti mana yang tuduhan-tuduhan daripada orang-orang yang menganggap Muhammad Hanafiyah itu adalah yang berloyal kepada Yazid. Baik. Kemudian, ya, ini nama contoh-contoh ini. Contoh lain di antaranya hubungan antara Yazid dengan Al-Bait, ya. Al-Bait ini seperti dalam Ibnu Abbas. Ya. Persaksian kedua dari Ibnu Abbas yaitu bahwa Yazid itu adalah jauh daripada tuduhan-tuduhan yang disebarkan oleh orang yang benci keluarga Bani Umayyah. Ya, memang isu politik itu sangat muncul itu, ya, karena memang kita tahu masyarakat Kufah sangat tidak suka dengan berkuasanya Muawiyah, apalagi diturunkan kepada anaknya. Ketika Ibn Abbas datang kepada Muawiyah, ya, ini juga menunjukkan hubungan baik antara Al-Bait dengan Muawiyah. Amarahu ibnahu Yazid an ya'tiyahu. Muawiyah menyuruh anaknya Yazid untuk menemui Ibn Abbas. Kemudian anaknya Yazid, anak Muawiyah ini, menemui Ibn Abbas di tempat nginapnya Ibn Abbas. Para babi Ibn Abbas mengucapkan selamat datang, wa haddathahu, kemudian berbicara, ya, memberikan pelajaran, tentu datang, bukan sedang datang. Tentu Muawiyah menyuruh anaknya ke Ibn Abbas anda untuk belajar ilmu agama, mengambil hadis, segala macamnya. Tatkala keluar Yazid bin Muawiyah, berkata Ibn Abbas kepada orang-orang yang sekitarnya, idza dhahaba banu harbin, dhahaba ulama'un nas. Jika tidak ada lagi ini anak cucu daripada Harb ini, adalah maksudnya dari keturunan Abi Sufyan ini, sungguh pergilah para ulama-ulama manusia. Ini pujian kepada bagaimana semangatnya Yazid, ya, dalam belajar ilmu agama. Maka dikatakan jika tidak ada lagi keturunan Bani Harbin, sungguhnya hilang pula lah ulama-ulama. Nah, ini suatu bagaimana penilaian, ya, adabnya Yazid kepada Ibn Abbas, sehingga dinilai Ibn Abbas sebagai tokoh yang disebut sebagai ulama. Kemudian juga Ibnu Sa'ad, Sa'adud Lais Ibnu Sa'ad. Lais Ibnu Sa'ad menyebut, ya, tentang Yazid itu disebut oleh Lais Ibnu Sa'ad ini pada tahun 147 Hijriah. Itu sudah lama, ya, sudah setelah jatuhnya kekuasaan Bani Umayyah dan berkuasanya Bani Abbasiyah. Apa kata Lais Ibnu Sa'ad ketika menyebutkan tuwfiya amirul mu'minin Yazid fi tarikh kadza. Jadi menyebutkan Yazid itu adalah Amirul Mukminin yang wafat pada tahun ini. Ya. Ini fasamau lais Amirul Mukminin ba'da zahabi mulki Bani Umayyah wa inqiradi daulatihim. Ya. Kalau dikatakan dia memuji karena masih di kekuasaan Bani Umayyah, mungkin ini sudah tamat riwayatnya riwayat Bani Umayyah dan setelah hilangnya kekuasaan mereka berkuasa itu oleh Bani Abbasiyah. Tapi tetap disebut sebagai Amirul Mukminin walau la qaumu indahu kadzalika. Kalau seandainya bukan di Amirul Mukminin, tentu dia tidak akan mengatakan sebagai ungkapan si Amirul Mukminin. Itu ulama, seorang ulama namanya Lais bin Sa'ad, ya. Nah. Tentu dia katakan tuwfiya Yazid, ya. Ini disebutkan oleh Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Wasim Al-Kawasim. Kemudian di antara hal juga yang telah kita sebutkan tadi, persetujuan daripada kibar dari senior-senior ulama-ulama Islam seperti Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Ayyub Al-Ansari, ya, yang menjadi pasukan Yazid dalam ketika menghadapi Konstantinia, ya. Nah, ini sebaik-baik dalil, ini suatu dalil menunjukkan bahwa Yazid adalah memiliki yatamayiz bil istiqamah. Nah, tentu seorang pemimpin pasukan, ya, panglima perang, pastilah seorang yang baik akhlaknya, kepribadiannya, nak mungkin, ya. Kalau tidak, pastilah para sahabat ini akan protes kepada Muawiyah, bagaimana engkau jadikan anakmu yang begitu tidak punya kepribadian menjadi panglima perang, tidak mungkin. Atau dia tidak punya pengalaman, pasti dikritik oleh para sahabat tersebut. Ya, dan badan pasukannya ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, ya, Abu Ayyub Al-Ansari. Ini juga sudah kita sebutkan sebelumnya, faedahnya adalah bahwa sebuah urusan itu diserahkan kepada ahlinya. Ya, memang Abdullah bin Abbas adalah seorang ulama yang besar di kalangan sahabat Nabi SAW. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair pasti Abu Ayyub Al-Ansari adalah sahabat Nabi yang paling mulia, tepat. Tapi di dalam taktik perang butuh kepada orang-orang yang bisa, yang semangat dan segala macam, tentu mempunyai ciketan. Sehingga inilah yang dipilih oleh Muawiyah anaknya untuk menjadi pimpinan perang waktu itu. Ya. Taib, ini di antara apa namanya bentuk-bentuk penilaian para sahabat Nabi dan para tabi'in terhadap Yazid, ya. Kemudian juga hadis di mana keutamaan Yazid ini ketika Rasulullah SAW menyampaikan sebuah dalam hadis, awal jaisin min ummati yaghduna al-bahra qad aujabu. Ini awal pasukan dari kalangan umatku yang berperang melalui laut itu adalah pasti masuk surga. Aujabu. Ini aujabu ditafsirkan oleh ulama kita, sungguhnya wajib bagi mereka masuk surga. Maka ini diwakilkan hadis Ummu Haram dan ini sudah berlalu kita sebutkan. Kemudian Ummu Haram meminta agar termasuk dalam pasukan itu, akhirnya Ummu Haram ikut berjihad bersama itu di bawah pimpinan Muawiyah yang awalnya berjihad melalui laut ini. Kemudian Ummu Haram meninggal. Kemudian hadis berikutnya, aul jaisin min ummati yaghzuna madinata qaisar maghfurun lahum. Ya, pasukan pertama sekali dari umatku yang merangi Madinah Kaisar, ya, mereka mendapat ampunan, kata Rasulullah SAW. Nah, yang menjadi pimpinan pasukan waktu itu adalah perang melawan waktu menyerang Madinah Kaisar ini adalah Yazid bin Muawiyah. Ini jelas termasuk keutamaan-keutamaan yang didapatkan oleh Yazid bin Muawiyah. Baik. Setelah kita menyebutkan berapa kondisi ringkas tentang Yazid, ya, ini berapa kondisi-kondisi yang dapat kita lihatkan. Berikutnya adalah bantahan bagi orang-orang yang berusaha menolak kekuasaan Yazid, ya. Dibantah oleh para ulama di sini, di antaranya Syekh Muhibuddin Al-Khatib, orang-orang yang kurang meyakini kemampuan Yazid dalam menjadi seorang khalifah atau amil umum ini. Maka boleh menjelaskan, jika yang jadi ukuran untuk kelayakan dia menjadi pemimpin itu adalah dibandingkan dengan Abu Bakar dan Umar, ya, atau sahabat Khalifah Rasidin bawahnya, ya, maka tentu tidak mungkin seorang pun akan sampai pada tingkat itu, kata ulama kita. Tidak akan mungkin kalau ingin kepemimpinan Yazid itu seperti kepemimpinan Abu Bakar dan Umar, tidak seorang pun akan mungkin sampai ke situ. Bahkan Utsman dan Ali pun tidak, kan gitu. Ya, bahkan Umar bin Aziz pun tidak akan mungkin sampai situ. Ya. Karena kita menginginkan suatu hal yang mustahil, ya. Bahkan kalau seandainya, kata beliau, kita mungkinkan Abu Bakar untuk memimpin dan Umar saat itu, ada Abu Bakar dan Umar yang lain seperti mampu memiliki itu. Falantu tahalahu bi'atul kaybi'atil lati ahsa'a atahallahu li Abi Bakar wa Umar. Tapi kondisi masyarakatnya yang akan dipimpin itu tidak seperti kondisi masyarakat yang ada di pada masa Abu Bakar Umar. Jadi kebaikan keberhasilan Abu Bakar Umar dalam memimpin itu bukan hanya karena semata-mata kehebatan mereka saja, tapi juga kondisi masyarakatnya ya, juga membantu untuk terlaksana bagi program-program yang dipimpin, yang dilakukan oleh Abu Bakar Umar. Nah, Kak Bela mengatakan kalau seandainya ada orang betul-betul bisa seperti Abu Bakar Umar, tapi kondisi masyarakat bi'ah, ya, kondisi saat itu pun tidak memungkinkan untuk berjalannya kekuasaan seperti Abu Bakar Umar, ya. Tapi bila menjadikan ukuran kemampuan untuk menjadi pemimpin itu adalah istiqamah fi sirah, orang yang baik kepribadiannya, ya, orang yang baik kepribadiannya, ya, memiliki tausiu al-afaq li da'watihim dan memiliki kemampuan kepemimpinan, ya, warifu bi afrani, memiliki kelemah lembutan terhadap para rakyatnya, ya, maka fa inna yawma tumahhasu akhbaruhum, ya, karena Yazid apabila kita lihat bagaimana kepribadiannya itu memiliki ciri-ciri kepribadian seorang pemimpin yang layak untuk jadi pemimpin, ya. Nah, ini yang boleh sebutkan. Kalau seandainya yang dijadi ukuran kenapa kepemimpinnya dibandingkan pemimpin-pemimpin ayahnya sendiri Muawiyah, ya tidak akan mungkin. Tapi sebagai seorang pemimpin layak enggak dia sebagai standar sebagai seorang pemimpin, itu kepemimpinan dia terpenuhi syarat itu sebagai seorang pemimpin. Ini yang dijelaskan oleh para ulama kita tentang kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Kemudian juga seperti Ibnu Khaldun dan juga Ibnu Arabi dalam kitab beliau Al-Wasim Kawasim, Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah juga menjelaskan ya dalam tarikhnya ya, tarikh Ibnu Khaldun juga mengemukakan hujah yang sangat kuat tentang kelayakan bahwa Muawiyah itu tidak salah dalam memilih anak sebagai seorang pemimpin setelahnya. Idza qul walladzi da'a Muawiyah li'ithari ibnihi Yazid bil ahdi duna siwahu. Alasan Muawiyah untuk memilih anaknya Yazid sebagai pemimpin setelahnya bukan selainnya. Innama muratu maslahah fi istima'in nas. Ini alasannya adalah untuk tetapnya terjaga persatuan kaum muslimin saat itu. Wa ittifaqi ahwa'ihim wa ittifaqi ahli hal wa 'aqdi 'alaihi, dan sepakatnya mereka dalam para tokoh-tokoh kabilah saat itu dari negeri-negeri Syam dan Mesir untuk memilih setuju dengan pilihan Muawiyah. Ya. Kemudian dia katakan wa in kana yadhunnu bi Muawiyah ghairu hadza. Ya. Wainkana layuzanu bimawah gairah hadha fa'ada'alatu wa sahabatu, jika dikira kalau seandainya bukan karena ini alasannya, ada alasan lain, maka semua keadilan Muawiyah, kesolehan Muawiyah, ya, tidak mungkin dia memilih suatu kebijakan yang akan merugikan umat ini. Beliau adalah orang yang sangat bertakwa, yang sangat di masanya yang jelas bagaimana pengorbanannya untuk umat, perjuangan untuk Islam. Ini prasangka yang dimiliki oleh para ulama-ulama kita di dalam menilai sebuah kebijakan Muawiyah ini, bahwa dia tidak salah dalam hal itu. Kemudian Ibnu Khaldun juga menembakkan pada sisi lain dalam kitabnya bahwa alasan Muawiyah mengangkat anaknya Yazid sebagai putra mahkota adalah takut terjadi pecah belahnya umat kemana yang terjadi sebelumnya. Maka oleh sebab itu, karena Bani Umayyah dan juga yang saat itu adalah kekuasaan Muawiyah itu adalah Syam, negeri yang terbesar wilayahnya di seluruh wilayah Islam saat itu mereka dicurigai mesti akan tidak menerima jika dipilih selain dari Bani Umayyah. Nah. Ini yang diantara alasan-alasan yang sudah pernah kita jelaskan alasan Muawiyah dalam Muawiyah memilih anaknya untuk menjadi wali ahad atau sebagai pengganti setelah dia mangkat atau wafat. Baik. Sebetulnya masih banyak lagi penjelasan para ulama kita. Tapi sedikit kita akan melihat bagaimana hubungan antara Yazid bin Muawiyah dengan Al-Bait. Ya. Tidak ada sedikit pun terjadi antara Yazid dan Muawiyah dan keluarga para Rasul SAW, yaitu hubungan yang tidak sehat, tidak ada. Ya. Kecuali kondisi yang membuat adanya indikasi itu adalah terjadinya semacam ketika keluarnya Husain ke Kufa yang dirayu oleh masyarakat Kufa untuk sehingga terbunuhnya Husain di sana. Ya, ini satu yang tergambar menggambarkan dikaitkan kepada Yazid Muawiyah bahwa hubungan Al-Bait dengan Yazid itu adalah kurang baik. Nah, padahal sebetulnya nanti akan kita jelaskan yang menyebabkan terbunuhnya Husain itu bukan atas perintah dari Muawiyah, Yazid, dan juga bukan berkeinginan dari Yazid, ya. Ya, Nanti akan kita bahas kenapa bisa terbunuh, siapa yang mengambil kebijakan situ, apa saja yang membuat hal itu terjadi. Nah, ini kita tukar umpamanya. Dari kitab Syiah pun menjelaskan bahwa Yazid tidak pernah ikut ada punya rencana untuk melakukan tindakan hal yang buruk kepada Husain tersebut. Sebenarnya disebutkan dalam kitab ini, kitab Al-Mufid, seorang ulama Syiah menuliskan di sini, kitabnya adalah Al-Irsad fi Ma'rifati Hujajillahi 'alal Ibad. Disebutkan di sini, yaqul anna Husain qabla maqtulihi arda 'ala Amr bin Sa'ad salasa. Yaimina Husain sebelum terbunuh itu menawarkan kepada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ini Umar bin Sa'ad bin Waqqas yang saat itu panglima yang dikirim oleh Ubaidillah bin Ziyad untuk menemui Husain, ya. Kemudian mereka berembuk bertemu dengan Umar bin Sa'ad ini, pimpinan pasukan yang dikirim oleh Ubaidillah bin Ziyad karena datangnya Husain ke Kufah. Bertemu satu malam mereka bermusyawarah. Di dalam musyawarah itu Husain menawarkan tiga hal. Ima dia balik ke Madinah. Yang kedua, atau dia pergi ke perbatasan negeri Islam dan dia berjihad di sana. Yang ketiga, dia pergi ke Yazid, menemui Yazid dan membaiat Yazid. Itu tiga tawaran ini. Akhirnya Umar bin Sa'ad ini mengirim surat kepada Ubaidillah bin Ziyad tentang itu. Ubaidillah bin Ziyad pertamanya itu setuju, namun ada seseorang yang berikan masukan yang begitu buruk kepada Amir bin Ziyad. Akhirnya dia katakan, bagaimana dia datang, kamu yang mengikuti permintaannya, harusnya dia yang mengikuti permintaan kamu, salah seorang yang memberikan masukan itu. Nah, ini di antara buruknya orang-orang yang menjadi penasehat seorang presiden, seorang pemimpin, itu kalau buruk ilmu dan maksud dan niatnya, itu membawa efek yang buruk. Ini yang membuat Ibnu Ziyad tidak mau memilih salah satu dari tawaran Husain ini. Ini nanti akan kita bahas waktu terbunuhnya Husain. Tapi yang menjadi poin di sini adalah, kalau seandainya ada permusuhan antara Yazid dan Husain, tentulah Husain tidak akan mau pergi ke Yazid. Tidak akan menawarkan salah satu tawaran solusi, yaitu agar dia membiarkan dia pergi ke Yazid. Nah, ini yang poin yang disebutkan para ulama kita. Artinya tidak ada sebetulnya suasana yang saling benci antara mereka, ya. Cuma Husain ini tergoda terayu dengan tawaran-tawaran rakyat Kufah yang nanti akan kita bahas, dengan menyurati selalu bahwa mereka akan menjaga Husain dan mengangkat Husain sebagai gubernur mereka dan sebagai khalifah. Nah, poinnya yang kita sebutkan sini, permintaan Husain ini menunjukkan bagaimana bahwa Yazid tidak punya masalah dengan Husain. Buktinya Husain pun menawarkan dirinya ketika pada Umar bin Sa'ad waktu minta solusi itu, dan dia ingin kembali kepada iman, kembali ke Madinah, atau pergi ke salah satu daerah terpinggir pinggir negeri Islam, atau dia pergi ke Yazid, ke Syam. Nah, ini poin yang diambil ulama kita. Baik, kemudian sebutkan juga setelah terjadi itu pembunuhan, terjadi terbunuhnya Husain, nanti akan kita sebutkan nanti sejarahnya. Apa yang terjadi, di mana anak-anak putri-putri Husain dan juga putra-putra dibawa ke Yazid. Setelah sampai di Yazid, ya, didudukkan di hadapan Yazid anak-anaknya, kemudian Yazid berkata, "Qabahallahu ibn Mirjana." Yazid pun melaknat pembunuh Husain. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak pernah setuju dia dengan hal itu. "Laqad bainakum wa bainahu qaraba rahim, ma fa'al hadza bikum?" Seandainya dia masa ada hubungan kerabat, dia tidak lakukan ini. "Wala ba'atha bikum 'ala hadhihi surah." Tidak tega mengirim kalian seperti ini, kata Husain kepada anak-anak Ali bin Abi Thalib. Kemudian, ya, seandainya, kata Husain, aku yang berada di pada posisi dia, maksudnya ketika berbicara dengan Husain, aku akan berikan apapun permintaan Husain. Ya, aku akan berikan apapun permintaan Husain. Ini salah satu bukti bagaimana Yazid ini tidak punya kebencian juga kepada Husain. Kemudian juga disebutkan oleh Fatimah binti Husain, yaitu suatu perkataan yang menjelaskan bagaimana Yazid ini menyayangi putri-putri dan putra-putranya. Disebutkan dalam kitab juga, kita orang Syiah ini, masih di kitab Al-Mufid tadi, sebutkan. Apa kata Fatimah binti Husain? "Tak kala kami berada di rumah Yazid, ya, raqqalana, dia merasa sedih dan menangis." Ya. Ya. Menangis, ya, karena terjadinya peristiwa itu. Ini menunjukkan bagaimana Yazid tidak menerima terjadinya peristiwa terbunuhnya Husain itu. Ini yang ingin kita jelaskan. Kemudian ada hal-hal yang lain ini disebutkan para ulama-ulama kita menukilkan Imam Ghazali dan berapa ulama-ulama lain menjelaskan, ya, dan ulama-ulama Ibnu Salah dan berapa ulama lain menyatakan bahwa tidak pernah Yazid sedikitpun menyuruh atau ada perintah untuk membunuh Husain atau berkeinginan untuk terbunuhnya Husain. Kemudian tak kala disebutkan di sini sampai anak-anak Ali bin anak Yazid, anak Husain bin Ali dibawa ke Yazid itu, ya. Kemudian disebutkan di sini Bismillahirrahmanirrahim lebih dari, ya, di antaranya juga di dalam bersama Fatimah binti Husain tadi ada saudaranya itu Ali bin Husain, itu disebut ketika bertemu dengan Nu'man bin Bashir qala lahu tajahhaz li takhir bi haulain niswan ila al-Madinah, ya, dia panggil Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ini adalah mantan gubernur yang di masa Muawiyah, kemudian di awal kekuasaan Yazid, kemudian setelah itu dipecat oleh Yazid, kemudian Nu'man bin Bashir ini yang membawa anak-anak Husain yang di Karbala ke Yazid. Kemudian sampai di Syam, Yazid menyuruh Nu'man bin Bashir setelah menyiapkan segala perbekalan, memberikan harta ke keperluan-keperluan mereka, disuruh Nu'man bin Bashir untuk membawa anak-anak Husain ini kembali ke Madinah. Kemudian setelah siap itu, Da'ali bin Husain alaihi salam fastakhlahu tsumma qala lahu. Ya, di mana ketika mau berangkat, Yazid memanggil Nu'man bin Bashir dan mengatakan semoga Allah melaknat Ibnu Marjanah, maksudnya orang yang membunuh membunuh Husain tadi. Walala anni sahibu abik. Ya, di sini sebutkan, Takala Yazid mempersiapkan segala perbekalan untuk mengembalikan anak-anak Husain ke Madinah bersama Nu'man bin Bashir, dia memanggil salah putra dari Husain, yaitu Ali bin Husain, memanggil putranya. Kemudian dia katakan, ya, sungguhnya semoga Allah melaknat pembunuh Husain, yaitu Ibnu Marjanah. Amma wallahi law anni sahibu abik. Kalau seandainya aku adalah yang lawan bicara dari ayahmu, masalani khislatan abadan illa ataitu. Tidak ada permohonan dia satupun kecuali aku akan beri. Ya. Wala dafa'tu al-hadfa anhu bi kulli mastata'tu. Aku akan membelanya dengan segala kemampuan. Walakin Allah qada ma ra'it. Tapi Allah telah menakdirkan apa yang telah terjadi, kata Yazid kepada Ali bin Husain, anak dari Husain. Kemudian dia katakan, "Katibni min al-Madinah wa anu kullu haja. Kullu haja tentakun lak." Katanya, nanti kalau setelah kamu sampai di Madinah, apapun keperluanmu nanti di Madinah, tulis sampaikan kepadaku. Wa taqaddam bi saqwatihi wa kiswati ahlihi, ya. Maksudnya dia harus melaporkan kebutuhan-kebutuhan keluarga-keluarganya yang ada di Madinah, maksudnya dari anak-anak Husain yang masih hidup. Kemudian wa amfadha ma'hum fi jumlati Nu'man bin Bashir rasulan taqaddam ilai an yasira bihim fil lail. Kemudian berjalan dikirim bersama Nu'man bin Bashir seorang untuk membawa kembali anak-anak Husain ke Madinah. Wa yakunu amamu haitsu la yafutuna turuq tarfahu, ini di mana mereka ini ada yang di depan di belakang supaya tidak untuk menjaga anak-anak Husain. Fa idza nazalu tanahanahu mutafaraqahu huwa asbu haulahum kayatil hars lahum. Dia beri pesan kepada para pasukan yang mengiring pasukan anak-anak Husain yang dikirim ke Madinah ini untuk ketika mereka istirahat menjauh dari mereka yang hanya sebagai penjaga mereka. Wa yanzilu minhum haitsu arala insanin min jama'atin wudu'an aw qada'an haja. Kemudian dipesankan kepada tim yang mengantar anak Husain untuk ke Madinah ini untuk diberi kesempatan jika mereka ingin istirahat, ingin berwudu, ingin salat apapun, beri kesempatan kepada mereka. Ya, fasara ma'um fi jumlati Nu'man, sehingga orang-orang yang diutus oleh Yazid ini berjalan bersama Nu'man bin Bashir ke Madinah. Baik, inilah yang dilakukan oleh Yazid terhadap keluarga Husain yang masih hidup waktu itu, ya. Kemudian, ya, kemudian hubungan antara Ali bin Husain dan Abdullah bin Abbas, Muhammad Hanafiyah, Ayah Muharrar Jaidah. Nah, ini ada kisah nanti ketika adanya penolakan dari masyarakat Madinah terhadap pembaiatan Yazid. Tetapi tidak ada di antara yang masuk ke dalam orang-orang yang menolak pembaiatan itu dari keluarga Al-Bait seperti Abdullah bin Abbas, juga tidak Muhammad Hanafiyah, ya. Nah, ini yang ingin kita jelaskan bahwa sebetulnya hubungan antara Al-Bait dengan Yazid itu tidak ada masalah yang sifatnya. Kemudian seperti Ja'far ini disebutkan juga Ja'far ya, dari Ja'far bin ini Abdullah bin Ja'far ya, Abdullah bin Ja'far ini juga Ahlul Bait, saudara dari Ali bin Abi Thalib ya, Ja'far bin Abi Thalib. Nah, ini anak-anak dari keluarga Ahlul Bait yang tidak punya tidak melakukan hal-hal yang membenci Ahlul Bait ataupun memberontak pada Ahlul Bait, memberontak pada Yazid ya, Ahlul Bait ini yang ada di Madinah. Nah, ini yang kita ingin jelaskan, bahwa sebetulnya tidak ada permasalahan antara Yazid dan Ahlul Bait. Buktinya ketika sebagian masyarakat Madinah menolak baiat Yazid, tidak ada di antara mereka seperti Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Abbas ya, Muhammad Hanafiyah, tidak termasuk ke dalam hal itu ya. Nah, ini yang ingin kita jelaskan. Wa kana atayahu lahu tatawar fayaqum bin Ja'far bi tawzi'iha ala ahli Madinah. Nah, di mana juga selalu Yazid mengirim kebutuhan keluarga Rasul SAW, terutama Al-Bait, kepada Ja'far ini ya, Abdullah bin Ja'far, dan dia bagikan kepada masyarakat Madinah. Wa kana Abdullah bin Ja'far yaqulu fi Yazid, di mana Abdullah bin Ja'far berkata, atalamunni ala husni ra'yi fi hadha, ini apakah kalian akan membenci saya karena saya melihat hal ini baik pada orang ini, menilai orang ini baik, itulah ya. Nah, ini di antara ungkapan-ungkapan para Ahlul Bait terhadap Yazid Muawiyah. Hatta Ahlul Bait tidak ada yang mencela ya, seperti tadi kita sebutkan Muhammad Hanafiyah, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Abbas, kemudian juga Fatimah binti Husain, kemudian Ali bin Ali bin Husain juga tidak pernah membawa sebuah ungkapan-ungkapan yang menjatuhkan kehormatan di Yazid bin Muawiyah. Ini yang ingin kita sampaikan. Imam Ghazali pernah ditanya juga sebut demikian ya, pokok silah Hujjatul Islam Abu Muhammad Ghazali ditanya, dengan orang melaknat Yazid bin Muawiyah, apakah dihukum dia sebagai orang yang fasik atau tidak? Ya, apakah Yazid itu redha dengan terbunuhnya Husain atau tidak? Apakah boleh mengucapkan rahimallah untuk Yazid? Maka Imam Ghazali menjelaskan, la yajuz la'nal muslim asla, tidak boleh melaknat seorang muslim sama sekali. Wala man la'ana muslima wa man la'ana musliman fahuwal ma'nun. Orang yang melaknat seorang muslim, dia yang terlaknat. Karena Rasulullah SAW yang menyebutkan, al-muslim laysa bil'an, seorang muslim tidak boleh suka melaknat. Hadis ini bahkan Imam Ahmad dan Sahih Al-Bukhari. Kemudian juga menambah Imam Ghazali lagi menyebutkan, qad sahha Islam Yazid Muawiyah. Sungguhnya Islam Yazid Muawiyah itu sahih. Wa sahha annahu qatala Husain. Wa ma sahha innahu qatala Husain. Dan juga tidak benar dia itu yang membunuh Husain. Wala amara bih, dan juga tidak pernah memerintahkannya. Wala radiyahu, dan tidak pernah redha dengan yang terbunuhnya Husain. Wala kana hadiran hina qutil, dan dia juga tidak hadir di waktu itu ketika terbunuhnya Husain. Wala yasul dzalika minhu, dan tidak ada hal itu yang disahih dari perkataan-perkataan yang tuduhkan kepada Husain bahwa dia ikut andil dalam terbunuh perkataan-perkataan yang tuduhkan kepada Yazid bahwa dia ikut andil di dalam terbunuhnya Husain. Ini disebutkan oleh Imam Ghazali bahwa menafikan bahwa Yazid Muawiyah itu ya tidak pernah redha dengan terbunuhnya Husain, tidak pernah memerintahkan dan seterusnya. Ya. Wala yasir dzalika wala yajuzu aidzan dzalika bihi, dan tidak boleh diprasangkakan kepada dia ikut dalam terbunuhnya Husain itu, ya. Walau sahabat ala muslim anahu qatala muslimin, seandainya kata Imam Ghazali, seandainya pasti seorang muslim itu terbunuh, membunuh orang muslim lainnya, ya, pamadu halak anahu laysa bikafir, maka seorang yang jelas-jelas membunuh seorang muslim lain, pendapat ulama, pendapat yang benar dalam Islam itu bukan dia kafir, ya, bukan dia tuan pembunuhnya kafirnya. Wa qatu laysa bikufrin, karena pembunuhan itu bukan kekufuran. Ini ingin dijelaskan oleh Imam Ghazali, telah menjelaskan bahwa Yazid Muawiyah sama sekali tidak terlibat dalam pembunuhan Husain. Hatta walau seandainya terlibat dan dia yang menyuruh umpamanya, ya, pembunuhan itu seorang membunuh orang muslim lain tidak kafir di luar Islam. Ini yang ingin beliau katakan. Ya, maka dia tetap muslim dan tidak boleh dilaknat. Tapi itulah satu maksiat. Wa idza ma qatil farubama mata ba'da taubah. Kemudian juga seandainya dia membunuhka melakukan pembunuhan, mungkin dia bertobat setelah itu, ya. Wa kafir la taba min kufrihi lam jazilatu, seorang kafir saja kalau dia bertobat dari kekufuran tidak boleh melaknatnya. Pakai fa bi mu'min taba an qatil, bagaimana pula apalagi seorang mukmin yang tobat dari sebuah pembunuhan. Ini yang perlu keandai-andaikan kalau seandainya pun terbukti, ya. Nah, ini yang ingin kita jelaskan, karena ada orang yang sampai mengkafirkan Yazid, melaknat segala macamnya. Ibnu Salah juga pernah ditanya hal yang sama ya, tentang Yazid ini. Lam yasindana anhu amara biqatl Husain, kata Imam Ibnu Salah, tidak ada riwayat yang sahih, tidak benar bahwa dia pernah menyuruh untuk membunuh Husain. Wa masabu Yazid wa la'nahu falaysa dzalika min sya'nil mu'min, adapun orang yang mencaci dan melaknat Yazid itu bukanlah sifat seorang mukmin, ya. Waqad warada fil hadis inna al-khari inna la'nal mu'min ka qatlihi. Karena kata beliau, melaknat seorang mukmin itu sama seperti membunuh dosanya. Kemudian beliau jelaskan lagi, wa qatil Husain la yakfur bidzalika. Orang yang hatta walaupun seseorang membunuh Husain, dia tidak kafir dengan hal itu. Wa inna ma taqaba itsman, tapi dia telah melakukan sebuah dosa besar. Wa inna ma yakfur bi qatil nabi. Hanya yang kafir seorang melakukan pembunuhan itu orang yang membunuh nabi minal anbiya. Ini adalah penjelasan Ibnu Salah. Kemudian masih banyak sebetulnya penjelasan para ulama lain, ya, cukup dari para dua ulama Syafi'iyah yang telah kita jelaskan bagaimana sikap seorang mukmin seharusnya terhadap Yazid, dan dia bahwa kita perlu adil di dalam menjelaskan masalah ini. Tapi yang penting kita juga tidak beranggapan bahwa dia seorang keadilan yang ada di zaman seperti keadilan di masa ayahnya, di masa Umar Khattab, Abu Bakar, tidak pernah juga kita katakan demikian. Kita juga tidak boleh berlebih-lebihan hal ini. Tapi kita juga tidak boleh melaknatnya, mencaci, yang memakinya, ya, apalagi sampai tingkat mengkafirkannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang sedikit yang dapat kita sampaikan. Insyaallah pada kali yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan-pembahasan berkenaan ini, ya. Berikutnya kita kembali menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari studio Jelensi. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami di kesempatan kali ini. Selanjutnya kami akan mengundang ikhwatul Islam yang bertanya, silahkan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Telepon pertama silakan. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa ini, di mana? Iya, dari Ibu Kusaro, kita siaran Lamongan, Pak Ustaz. Silakan Ibu pertanyaannya, ya. Silakan Ibu pertanyaan. Dikecilkan dulu volume televisinya, volumenya, ya. Cara menghilangkan was-was di waktu kena musibah apapun, Pak Ustaz. Dua, Pak Ustaz. Dan seperti apakah keluarnya roh yang celaka dari tubuh manusia? Ya, cukup, terima kasih Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Taib, was-was di dalam ketika dalam musibah. Taib, pertama kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Taala bersifat Rahman Ar-Rahim, Al-Karim Al-Wadud. Ya, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Allah tidak akan menimpakan kepada seorang hamba sesuatu hal yang buruk semata. Tetapi di balik itu penuh dengan hikmah. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Memang Allah Subhanahu wa Taala, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin. Allah sudah kata akan ada ujian-ujian, tetapi yang akan beruntung itu orang-orang yang sabar. Maka itu yang kita yakini. Pertama, bahwa segala yang takdirkan Allah untuk seorang mukmin tidak ada hal yang buruk sama sekali. Ada nilai-nilai hikmah yang sangat baik di belakang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat bahwa ujian-ujian itu kita bukan hanya kita yang menghadapi. Para nabi, para sahabat, ya, para anbiya-anbiya, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami ujian-ujian cukup berat, lebih jauh dari berat kita. Maka kita juga akan sabar dalam menghadapi ujian itu. Terakhir tentu kita wajib bersabar tadi. Tapi bagaimana kita sampai pada tingkat sabar? Nah, hal-hal ilmu yang tadi itu akan membantu kita untuk bersabar. Kita yakin bahwa apa yang takdirkan Allah itu adalah sesuatu yang baik buat kita, dan kita bercoba mencari hikmah di balik itu, ya, memahami, ya, bahwa kita yakin walaupun kita tidak tahu hikmah, pasti ada hikmah di balik itu semua. Kemudian kita berusaha bahwa menenangkan diri kita bahwa yang mengalami fitnah dan ujian-ujian itu bukan hanya kita. Bahkan ujian itu, ya, adalah fasilitas untuk menghapus dosa, meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi kurang jelas, bagaimana teladan dalam keluarga? Ya, tentu yang jelas keluarga yang dibina di atas ilmu, menjaga hak-hak Allah, menjaga hak masing-masing keluarga, ya, masing-masing keluarga mengerti dengan kewajibannya. Bukan arti saling menuntut hak, tetapi saling berupaya berlomba dalam menunaikan kewajiban, dan selalu mengalah dan di dalam masalah hak. Artinya kita, jika suami tidak memenuhi hak-hak kewajibannya, seorang istri dapat memahami hak-hak itu dimaafkan. Itu juga sebagai seorang suami, sehingga tetapi seorang suami harus benar-benar menyadari apa saja kewajibannya, begitu juga seorang istri. Wallahu a'lam bishawab, itu yang saya dapat tangkap dari pertanyaan tadi karena kurang jelas. Iya, Ustaz. Baik, Ustaz. Pertanyaan yang kedua yaitu berkaitan dengan keluarnya ruh yang buruk, bagaimana prosesnya? Dan kita angkat ke telepon yang kedua, silakan di 0218236543, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Ibu Ani di Bejasi. Silakan Ibu, pertanyaannya. Begini Ustaz, jika ibu saya meninggal, saya nggak mendampinginya begitu Ustaz. Ya, terus? Ya, karena saya pergi keluar kota dengan keluarga untuk melanjutkan anak saya yang studi. Pertanyaannya, apakah itu takdir atau apa ya Ustaz? Ya, saya merasa nggak enak banget gitu Ustaz. Iya, itu aja Ustaz. Ya. Padahal ibu saya waktu saya pergi sehat gitu. Jadi nggak ada tanda-tanda sakit, nggak ada tanda-tanda kematian gitu Ustaz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Afwan, kita sambung dari jawaban yang pertama tadi, banyak keluarnya roh buruk ya dari seseorang. Ini disebutkan dalam hadis sebuah hadis yang panjang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana roh itu, kalau roh yang buruk itu keluar dipaksa oleh malaikat ya. Dia bertebaran kepada seluruh saraf-saraf di dirinya, kemudian ditarik oleh malaikat sebagaimana ditariknya sikat dari bulu domba atau begitulah umpamaannya gitu. Jadi sangat sulit gitu. Sehingga orang yang memiliki rohnya merasakan kesakitan, yaitu sakarat yang begitu berat. Itu proses yang disebutkan dalam hadis. Untuk pertanyaan bagaimana, apakah itu takdir? Ya, semuanya kematian itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang di luar takdir. Tetapi kita tidak perlu menjadikan hal itu sebuah was-was, membuat kekecewaan, kepenyesalan yang mendalam dalam diri kita, karena semua kematian itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ibu berangkat mengantar anaknya pendidikan ke sekolah, itu tujuan yang baik, bukan karena melalaikan hak kepada orang tua, apalagi tidak ada ciri-ciri dia saat itu akan meninggal, kemudian dia meninggal. Itu memang ya sudah takdirnya bahwa ibu tidak berada di samping orang tuanya ketika dia meninggal. Tapi kita bukan berarti sudah tidak punya peluang untuk birwalidain, untuk berbuat kepada orang tua kita. Bukan berarti. Banyak cara-cara yang mendoakan dia, berinfak atas nama dia, ya, berbuat baik kepada teman-teman dia. Itu kan cara-cara kita di dalam berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kami himbau untuk Anda yang bertanya, mohon disesuaikan pertanyaan Anda sesuai dengan pembahasan yang Ustaz telah sampaikan dari pembahasan sejarah-sejarah Islam. Dan kami akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya, assalamualaikum Ustaz. Apakah benar setelah terbunuh dalam pertempuran Karbala, kepala Sayyidina Husain dipenggal, kemudian diserahkan kepada Yazid, dan akhirnya kepala itu dikebumikan di kota Kairo. Apakah hal ini benar? Mohon pencerahannya tentang riwayat tersebut. Silakan. Taib, sebetulnya ada kitab ya, seperti Ra'sul Husain karang Syekh Sumtomia, dan mengumpulkan riwayat-riwayat dari kitab-kitab yang ditulis para ulama, Sitobari dan lain-lainnya. Nanti kita akan bahas ya. Riwayat itu tidak benar bahwa kepala Husain dibawa ke menghadap Yazid, itu tidak benar. Ya. Itu tidak benar. Kepalanya dipotong itu pun ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan iya. Ya. Kepalanya dipotong. Ya. Hatta kalaupun dipotong, tapi yang kita pastikan semua ulama tidak pernah yang mensahihkan riwayat atau mengatakan bahwa kepala Husain itu dibawa ke Syam menghadap Yazid, tidak. Karena yang berangkat ke Syam itu hanyalah keluarga-keluarga anak-anak Husain yang masih hidup, dibawa oleh Nu'man Nubashir yang tadi kita sebutkan. Tidak ada sebutkan di situ ada bahwa kepala ada kepala Husain bersamanya, tidak ada. Cuman ada riwayat menyebutkan bahwa kepala Husain itu dibawa menghadap Ubaidillah bin Ziyad, yaitu yang menggantikan Nu'man Nubashir sebagai gubernur Kufah waktu itu. Itu ada riwayat menyebutkan ya. Itu riwayat menyebutkan dibawa ke Nu'man bin Bashir. Ubaidillah bin Ziyad, bukan bin Bashir. Ubaidillah bin Ziyad. Di bawah yang mana pasukan yang dikirim oleh siapa? Oleh Ubaidillah bin Ziyad ini sebetulnya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas itu pun tidak setuju untuk waktu itu untuk adanya perperangan atau sikap tegas kepada Husain. Itu terjadi dialog yang panjang, nanti akan kita sebutkan. Cuman ketika itu ada provokasi dari pihak lain yang terjadinya sehingga terjadi pertempuran antara Husain dengan pasukan Ibnu Ziyad yang mengirim pasukan lain. Nah, karena waktu itu kalau enggak salah Umar bin Sa'ad ini dia mengundurkan diri, tidak mau ikut dalam pertempuran itu. Ya, nanti akan kita bahas ya, dengan jelas bagaimana proses terjadinya hal itu. Yang jelas saat itu sebetulnya yang anehnya adalah masyarakat Kufah yang berjanji akan menjaga Husain, itu mereka tidak menjaga Husain, sehingga Husain itu menghadapi pasukan yang dikirim oleh Ubaidillah bin Ziyad itu dengan keluarganya sendiri. Ya, masyarakat Kufah. Nah, ini sebetulnya sejarah pengkhianatan masyarakat Kufah itu bukan awalnya, bukan pertama sekali di waktu masa Husain. Juga terjadi di masa ayah sendiri Ali bin Abi Thalib, juga terjadi di masa saudaranya Hasan bin Abi Thalib, kemudian juga terjadi di masa yaitu ya Uqail bin Uqail ya. Salah seorang daripada saudara sepupu dari Hasan yang dikirim Husain yang dikirim oleh dia sebelum Muslim bin Uqail yang dikirim oleh Hasan oleh Husain sebelum dia datang ke Kufah itu bukan terbunuh, yang mana masyarakat Kufah yang berjanji akan membelanya pun tidak membelanya. Jadi itu yang disebutkan para ulama seandainya masyarakat Kufah benar-benar membela Husain itu, sungguhnya pasukan yang dikirim oleh Ubaidillah bin Ziyad tidak mampu untuk menghadapi masyarakat Kufah yang jumlahnya besar di dalam pernyataan mereka, di dalam surat-surat yang mereka kirim kepada Husain. Tetapi setelah itu ketika mereka mendapat ancaman dari Ubaidillah bin Ziyad, siapa yang ikut akan diberi hukuman tegas begitu, akhirnya mereka mundur semua meninggalkan Husain. Nah, itu yang sebabnya. Makanya akhirnya setelah terbunuh Husain, kelompok yang tadi itu menyesal disebut dengan kelompok Bukain. Bukain ini mereka merasa berdosa besar kenapa tidak membela Husain. Dan akhirnya mereka itulah mereka kelompok yang pada setiap hari Asyura menyiksa diri mereka untuk menembus dosa mereka atas kesalahan mereka yang telah membiarkan Husain terbunuh dan tidak membela Husain. Itu di antara lahirnya paham mereka menyiksa diri pada hari Asyura. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah kita akan coba nanti bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir dari Bapak Heri di Kampung Timur Merauke. Assalamualaikum Pak Ustaz, apakah dikala menang perang baik kaum muslimin maupun musuhnya akan mengambil atau harta rampasan perang? Apakah yang dirampas juga hartanya orang-orang yang sipil yang tidak ikut perang? Apakah itu tidak merupakan perbuatan zalim Ustaz? Mohon petunjuk dan penjelasan dari hal ini, silakan. Baik, perselisihan yang ada di kaum muslimin seperti di masa perang Siffin dan perang Jamal ataupun itu tidak boleh terjadinya. Makanya Ali bin Thalib ketika tidak mengambil rampasan perang, tidak menawan segala macam lawannya, ini yang menjadi kritikan oleh orang-orang Khawarij pada ini. Memang kenapa sama muslimin tidak boleh hal itu terjadi? Adapun di dalam perang melawan orang kafir yang memang berhadapan jelas kekuatan itu, nah itu setelah orang yang tidak ikut tidak menjadi orang peperang, tidak menjadi harta rampasan perang ya. Yang tidak ada di medan perang tidak menjadi harta rampasan perang. Yang menjadi rampasan perang adalah harta yang dibawa kepada medan perang ya, mulai dari ontanya, peralatannya, perbekalan, semuanya itu menjadi harta rampasan perang. Adapun tanah yang telah dikuasai itu menjadi pemilik penduduk itu sendiri gitu. Tapi aturan yang berlaku adalah aturan Islam ya. Wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat kita bahas dalam kesempatan ini. Semoga apa yang kita bahas ini dapat faedah yang kita ambil dan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk-bentuk fitnah-fitnah akhir zaman, di mana semakin beratnya, semakin banyaknya tantangan-tantangan kita untuk tetap berpegang teguh dengan ajaran Islam, dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu kita perlu membentengi diri kita dengan ilmu agar keyakinan kita semakin kokoh dan semakin kuat. Dan dengan ilmu juga kita akan bisa membedakan hal-hal yang samar-samar dalam permasalahan-permasalahan agama ini. Demikian, terima kasih banyak atas segala kesempatan dan kehadiran antum semua. Dan juga terima kasih pada teman-teman yang telah tersinggalnya acara ini atau untuk siaran kita ini, baik kru-kru yang ada di di Roja Cilengsi maupun dari studio mini studio Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.